Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ayuhal muslimun, bertakwalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya, siapa saja yang bertakwa kepada Allah jalla wa'ala, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaganya, akan membimbingnya dalam kebaikan dunia dan akhiratnya. Ibadallah, merupakan perkara yang diyakini oleh setiap mukmin, oleh setiap yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang sementara. Kehidupan dunia ini bukanlah kehidupan yang abadi, bukanlah kehidupan yang kekal. Akan tetapi, kehidupan dunia ini merupakan tempat di mana Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya. Maka perhatikanlah ya ayuhal muslimun, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quranul Karim. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sesungguhnya kami menjadikan apa yang ada di atas muka bumi ini sebagai zinah, sebagai perhiasan. Linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami uji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Perhatikannya, perhatikanlah wahai ibadallah, inna ja'alna ma'alal ardi zinah. Sesungguhnya kami menjadikan di atas muka bumi ini sebagai perhiasan. Sehingga apa yang kita saksikan, apa yang kita lihat, baik makanan ataupun minuman, tempat tinggal, kendaraan, pepohonan, seluruh yang ada di muka bumi ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya sebagai perhiasan. Lalu mengapa Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan itu semua sebagai zina, sebagai perhiasan? Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, agar kami uji mereka siapa di antara mereka yang terbaik amalannya. Maka kehidupan dunia ini dengan berbagai macam kenikmatan, dengan berbagai macam kelezatan yang ada di dalamnya, sungguh itu merupakan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala. sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui antara orang yang jelek dan yang buruk, orang yang jelek atau yang buruk dengan orang yang baik, orang yang saleh. Liyamizallahu al-khabitha min at-tayyib, agar Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara yang jelek dan yang baik. Kehidupan dunia ini merupakan kehidupan yang fana. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala melanjutkan dalam ayatnya, wa inna laja'iluna ma 'alaiha sa'idan juruza, dan sungguh kami akan menjadikan apa yang ada di muka bumi ini sebagai tanah yang kering lagi tandus. Semua yang ada di muka bumi ini merupakan fana, merupakan perkara yang akan sirna. Kullu man 'alaiha fan, setiap apa yang ada di muka bumi merupakan perkara yang fana, yang akan sirna. Maka seorang hamba apabila berjumpa kepada Allah, menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia bersendirian. Tidak ada yang dia bawa ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun dari apa yang dia miliki, dari apa yang dia punyai di kehidupan dunia ini, kecuali satu, yaitu amalannya. Rawal Imam Bukhari wa Muslim min hadis Anas radhiyallahu taala anhu, qala Rasul alaihi salatu wasalam, yatba'ul mayyita salasah, tiga perkara yang akan mengikuti seorang yang telah meninggal. Fayarji'u isnani wa yabqa ma'ahu wahid, akan kembali dua perkara dan akan bersamanya satu perkara. Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu, akan mengikutinya keluarga, harta dan amalannya. Fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu, maka akan kembali keluarga dan hartanya, dan akan tetap bersamanya amalannya. Maka kerugian di atas kerugian bagi siapa yang melakukan kejelekan, lalu dia membawa kejelekan tersebut menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka keberuntunganlah bagi siapa saja yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Fudail Ibn Iyad rahimallahu taala, beliau pernah ditanya tentang makna firman Allah, linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Qala rahimallahu, akhlasuhu wa aswabuhu. Beliau menyatakan, ahsanu amala akhlasuhu aswabuh, paling ikhlas dan paling benarnya. Kila maka dikatakan kepada beliau rahimahullahu taala, wama akhlasuhu aswabuh, dan apa yang dimaksud dengan paling ikhlas dan paling benarnya? Qala rahimahullah, innal amala idza kana khalisan wa lam yakun sawaban lam yuqbal. Sesungguhnya suatu amalan apabila dia ikhlas akan tetapi tidak benar, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kana sawaban wa lam yakun khalisan lam yuqbal. Apabila suatu amalan benar akan tetapi tidak ikhlas, tidak diterima pula oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta yakuna khalisan sawaban, hingga amalan tersebut ikhlas dan benar. Wal khalisu ma kana lillahi taala, adapun yang ikhlas adalah amalan yang dilakukan, yang dilaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Waswabu ma kana ala sunnah, adapun yang benarnya apabila sesuai dengan sunnah Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadallah, ayuhal muslimun, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Allah subhanahu wa ta'ala menguji hamba-hambanya dalam dua perkara. Yang pertama, Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan nikmat, dengan kesenangan, dengan kelapangan. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala menguji hambanya dengan kesempitan, dengan kesusahan, dengan musibah yang menimpanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Dan kami akan uji kalian, akan timpakan kepada kalian kejelekan dan kebaikan sebagai ujian, dan kepada kamilah kalian dikembalikan. Maka seorang yang mendapatkan nikmat, yang mendapatkan kelapangan di kehidupan dunia ini, sungguh dia sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula orang yang tertimpa musibah, yang mengalami kesempitan di dalam menjalani kehidupan ini, dia juga diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seorang mukmin yang benar keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam dua keadaan ini senantiasa beruntung, senantiasa dalam kebaikan. Rawal Imam Muslim min hadisi Suhaib Ibn Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasul alaihi salatu wasalam, ajaban li amrin mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sesungguh mengagumkan perkara seorang mukmin. Sesungguhnya urusan mereka, urusannya seluruhnya kebaikan. In asabahu sarra syakara fakana khairallah. Jika menimpa, jika mendapatkan kelapangan, dia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini kebaikan baginya. Wa in asabahu darra sabara fakana khairallah. Jika dia mendapatkan kesempitan, dia pun bersabar, maka ini juga kebaikan bagi mukmin tersebut. Wala yakunu dzalika illa lil mu'min. Dan yang demikian tidaklah didapatkan kecuali seorang yang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'am la yakunu dzalika illa lil mu'min. Tidak akan mendapatkan kebaikan tersebut kecuali seorang yang mukmin, karena seorang mukmin apabila Allah Subhanahu wa ta'ala mengujinya dengan kelapangan, mengujinya dengan kenikmatan, dia pun mengetahui bahasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu merupakan fadilah, keutamaan, karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dia beruntung dan bersyukur memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia pun mendapatkan pahala orang yang bersyukur. Apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menguji dengan kesempitan, menguji dengan kesusahan, dengan musibah, dia pun mengetahui bahwasanya itu dengan izin Allah, itu merupakan perkara yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan. Maka dia pun menerima ridha dan bersabar, sehingga dia mendapatkan pahala orang-orang yang bersabar. Adapun orang yang lemah imannya, lemah agamanya, apabila Allah Subhanahu wa ta'ala uji dengan kelapangan hidup, dengan kenikmatan, dia pun tidak mengakui itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dia menentang akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha. Mereka mengetahui akan nikmat Allah, kemudian mereka mengingkarinya. Bahkan mereka mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. sungguh aku diberikan ini adalah hasil jerih payahku. Maka seorang mukmin hendaknya dia menghadirkan dalam kalbunya ketika dia mendapatkan kelapangan, mengingat bahasanya itu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia mendapatkan pahala orang yang bersyukur. Ketika kesempitan dia mengalaminya, dia pun mengingat bahasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala, dia pun bersabar sehingga dia mendapatkan pahala orang yang bersabar. Wa qul ma tasma'un wastaghfirullaha li wa lakum wa li jami'il muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menguji hamba-hambanya dengan kelapangan, dengan kenikmatan, agar Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa hambanya yang bersyukur kepada Allah dan siapa hambanya yang kufur. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menguji hambanya dengan kesempitan, dengan musibah, agar diketahui siapakah di antara mereka yang bersabar dan siapakah yang tidak mampu untuk bersabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, mengisahkan akan ucapan orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan kesulitan, kesusahan kepada hamba tersebut. Walladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan orang-orang yang apabila musibah menimpa mereka, qalu, mereka menyatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanyalah kami akan dikembalikan. Ucapan ini merupakan ucapan yang agung, di mana ini merupakan perkara yang akan menjadi penghibur, yang akan memudahkan urusan seorang hamba, akan menghilangkan rasa sempit di dalam kalbunya ketika dia benar-benar mentadaburi, memperhatikan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Karena dalam ucapan ini terdapat dua perkara. Yang pertama, seorang hamba adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Seorang hamba adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka dia pun mengetahuinya. Ini merupakan perkara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bahasanya seluruh makhluk, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang mukmin ketika dia mengetahui bahasanya dia milik Allah, dia akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan apa yang diamalkan di kehidupan dunia ini. Maka orang yang cerdas, dia akan mempersiapkan apa yang menjadi bekal untuk dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya orang yang ajiz, orang yang lemah, dia akan memturutkan hawa nafsunya. Nas'allahu salamal afiyah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.